الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا ارفع صوتك. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان. لا لا لا، قال الله عز وجل، أعوذ. قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنتم وقف في المغرب يا نجد قل قله بقى. طيب، لا لا استمر. قال أهل التفسير. قال أهل التفسير: سيقول الجهلاء والضعفاء العقول من اليهود وأمثالهم في سخرية وإغراب، ما الذي صرف هؤلاء المسلمين عن قبلتهم التي كانوا يصلون إلى جهتها أول الإسلام وهي بيت المقدس؟ قل لهم: أيها الرسول، المشرق والمغرب وما بينهما ملك لله. ملك لله. ملك لله. فليست جهة من الجهات. لا، تراري تشديد. فليست جهة من الجهات. فليست جهة من الجهات خارجة عن ملكه. يهدي من يشاء. سمعني. فليست. فليست جهة من الجهات خارجة عن. فليست جهة من الجهات خارجة عن ملكه. يهدي من يشاء من عباده إلى طريق الهداية القويم. وفي هذا إشعار بأن الشأن كله في امتثال أوامره. فحيثما وجهنا توجهنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء، para السفهاء yaitu al-juhal dan du'aful uqul atau du'afa'ul uqul. Mereka adalah orang-orang yang jahil dan dhaif akalnya. Jahil di sini enggak mesti tidak tahu. Jahil itu tidak mesti artinya tidak tahu. Enggak mesti. Kadang jahil itu artinya adamul ma'rifah, kadang jahil itu artinya safah. Antum bedakan. Jahil itu kadang maksudnya adalah adamul ma'rifah, atau kadang jahal maknanya adalah safah. Dan kedua hal ini beda, ikhwan. Jahal yang maknanya adamul ma'rifah berarti emang enggak tahu dia. Ya, adapun jahal yang maknanya adalah safah, itu bisa jadi dia tahu, tapi karena kebodohan dia, ya, maka karena kebodohan dia melakukan hal-hal yang dia tahu bahwa saya itu tidak baik buat dia, tapi tetap dia lakukan. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, ya, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ya, itu kata Allah taala. Ya, yaitu innamat taubatu 'ala Allah, taubat pada Allah sebenarnya adalah orang yang beramal su'a, yaitu kejelekan, suatu kejelekan bijahalah. Apa arti bijahalah? Nah, kalau antum lihat terjemahan dengan ketidaktahuan itu salah. Biasanya terjemahan gitu. Jahalah di sini ketidaktahuan salah. Jahalah di sini maknanya safah, bukan adamul ma'rifah, bukan. Sehingga membuat ketika sebagian orang, dan ini masalahnya, membaca terjemahan ayat tersebut, ayat berapa sih ya? An-Nisa dia, di surat An-Nisa. Ya, ketika orang membaca ayat tersebut, mereka kemudian terlampir di ayat 17. Terlampir di mereka apa? Syubhat. An-Nisa ayat 17. Innama taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Thumma yatubuna min qarib. Mushkil hanya di sini bijahalah. Ya. Nah, memang bisa bijahalah di sini bisa tafsir bijahlin minhum li'aqibatina. Ya. Karena mereka bodohnya mereka atau tidak tahunya mereka tentang aqibatina, yaitu apa namanya? Balasan kita. Tapi ini bukan berarti tidak tahu hukumnya. Paham enggak maksudnya? Tahu ini haram. Orang yang melakukan hal yang haram dan dia tahu itu haram, maka dia jahil dengan bihadzal i'tibar, yaitu dengan dia tidak memikirkan hukumannya gitu loh. Ini sudah cukup jahil. Dan orang yang nekat berbuat haram itu pasti dia enggak mikirin hukuman. Ya kan? Maka dia jahil dengan itu. Kenapa? Karena ma'rifah dia tentang hukum tersebut la yanfa. Atau la tanfa gitu loh. Nah di sini fakullu asin lillahi khati'an au muta'ammidan fa huwa jahilun bihadzal i'tibar. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, baik dia khati' itu artinya kesalahan yang enggak sengaja, atau muta'ammidan atau sengaja, maka dia termasuk jahil. Jadi semua orang yang bermaksiat, ngerti atau enggak, faham hukumnya atau tidak, semuanya juhala, jahil, jahilun. Begitu. Jahal dalam artinya apa? Safah. Dan safah itu artinya orang yang tidak bisa melakukan tasarruf, yaitu tidak bisa bersikap dengan baik, tidak melakukan treatment dengan baik, tidak memikirkan akibatul umur. Itu safah. Ya. Jadi sufaha itu orang yang enggak mikirin ke depannya gimana, itu sufaha. Maka semua ahli maksiat adalah sufaha, juhala. Bukan mereka juhala maknanya adalah tidak tahu. Mereka tahu hukumnya. Orang maksiat rata-rata malah tahu hukumnya, cuman lalai aja mereka. Ya. Kalau antum tanya kepada perampok, apa hukum merampok? Mereka sepakat bahwa hukum merampok itu adalah haram. Tapi mereka enggak mau mikirin akibat dari rampokan mereka, dunia atau akhirat. Maka mereka jahil, juhala dalam hal ini. Taib sayaqulu sufaha'u minan nas, dari manusia, mereka kalangan manusia juga. Mereka akan berkata ketika terjadi apa? Ketika terjadi tahwil al-Ka'bah, yaitu perubahan tahwil qiblah, perubahan tujuan qiblat. Dan mereka berkata ini fi sukhriyatin wa'tirad, yaitu dalam rangka sukhriyah, ngejek, ngece, wa'tirad. I'tirad yaitu apa? Membantah ya, menentang. Man alladhi sarrafa ha'ula'il muslimin 'an qiblatihim allati kanu yusalluna ila jihatiha awal al-islam? Apa yang membuat? Apa hal yang telah mengalihkan tasrif, yaitu apa tasrif Allah. Walla di sini apa Indonesia ini? Memalingkan. Sarafa yusarifu artinya mengalihkan atau memalingkan. Makanya dalam doa apa? Ya muqallibal qulub sarif qulubana fi ta'atik. Ya Allah, muqallibal qulub, palingkanlah hati kami fi menuju ke apa? Taat. Jadi kalau sarrafa itu sarrafa'an berarti memalingkan dari sesuatu. Kalau sarrafi memalingkan menuju sesuatu. Gitu. Misalnya ya Allah, doa biasa. Sarrif qalbi 'an ma'siyatik misalnya. Yaitu palingkan palingkan hati saya daripada maksiat. Tapi kalau ya muqallibal qulub sarrif qalbi atau qulubana fi ta'atik. Palingkan menuju ke ketaatan. Malladhi sarrafa ha'ula'il muslimin, apa yang membuat, apa yang memalingkan orang-orang muslimin itu an, ya an, ya sarrafa an, yaitu memalingkan dari apa? Qiblatihim, dari qiblat mereka, allati kanu 'alaiha, allati kanu yusalluna ila jihatiha awal Islam, dari kiblat mereka yang mereka dulu salat menghadapnya di awal-awal Islam. Kemana dulu awalnya? Wahia Baitul Maqdis. Jadi dulu di Baitul Maqdis. Apakah benar ketika kita katakan Baitul Maqdis itu adalah kiblat Islam? Benar atau enggak? Pernah menjadi kiblat Islam di awal Islam. Berarti ada posisi enggak di hati kita harusnya? Ada. Ya, maka ketika orang-orang Zionis mereka menjajah Filistin, maka selainnya hati kita terketuk ya, untuk membela kaum muslimin dalam rangka membela agama Allah. Ya. Qul lahum ya Muhammad, maka qul, katakanlah lillahi al-masyriq wal maghrib. Al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma mulkun lillah. Timur, barat dan antara keduanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini lihat, ada enggak korelasi antara pertanyaan dengan jawaban? Kira-kira kalau dijawab kayak gini antum, misalnya orang Yahudi itu bilang, "Tuh ngapa sih tuh orang-orang muslim itu? Mereka kok malah apa? Berubah kiblatnya?" Dijawab oleh orang muslim, "Timur sama barat tuh milik Allah." Terus apa jawaban selanjutnya? Terus apa? Kira-kira ngomong apa harusnya? Terserah Allah dong mau nentuin kayak gimana, gitu kan ya? Begitu. Ini jawaban tauhid. Ini jawaban tauhid, tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah yang memberikan hukum dan Allah Taala yang memiliki segalanya. Maka terserah Allah dong, gitu kan? Contoh lain. Ketika antum ditanya ada dengan uslub ini petunjuk hidayah buat kita untuk bisa menjawab i'tirad dari sebagian orang yang mereka tidak suka dengan syariat Allah. Ya, ketika ditanya, kenapa sih laki-laki kok disuruh jenggot, apa diperintahkan untuk biarkan jenggot gitu loh. Maka kita bilang, antum, tubuh antum tuh punya siapa? Gitu loh. Siapa yang sejak bayi itu mengelola antum, memelihara antum? Siapa yang memberi rezeki pada antum? Dia akan menjawab apa? Mak saya. Gimana? Allah, kata dia. Maka keterusan itu bilang, yang menyuruh membiarkan jenggot siapa? Rasulullah. Dan yang mengutus Rasulullah siapa? Allah. Yang menyuruh kita taat pada Rasulullah siapa? Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati siapa? Allah. Dan tidaklah kami mengutus engkau sebagai penjaga untuk mereka yang dan tidak wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari perintah Rasul, maka kami tidak mengutus engkau sebagai penjaga untuk orang-orang seperti ini. Al-kulihal tisi kronologi seperti itu. Maka logikanya masuk itu. Tubuh kita yang ngatur adalah Allah Ta'ala. Yang merizikan adalah Allah Ta'ala. Masa ketika diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, kemudian kita menggugat? Kan gitu. Apa contoh lain kira-kira apa ya, ikhwan, yang bisa antum jawab dengan cara seperti ini? Fadl. Kira-kira orang-orang menggugat di antara syariat Allah apa contohnya? Ayah, fadl. Rahmat. Kira-kira apa rahmat? Orang yang menggugat syariat Allah, apa coba contohnya? Contoh. Hijab. Hijab. Tapi hijab, kenapa kok ada hijab, ada cadar gitu? Tapi di sini di antara anjurannya yang mengatakan itu sunnah dan itu yang lebih kita ikuti, kira-kira siapa? Rasulullah SAW. Tapi yang membentuk dan menciptakan muka perempuan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang syariat hijab ini syariat Islam bukan? Syariat Islam. Emang antum yang menciptakan muka-muka perempuan itu? Enggak juga. Terus kenapa antum protes? Gitu kan? Sebenarnya kalau orang itu jujur, dia mau kebenaran, hanya dengan kalimat ini mereka udah terketuk. Oh, iya juga ya, astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi orang liberal gak bisa gitu. Mereka gak mau ngomong kayak gitu. Karena ada kekufuran di hati mereka. Gitu, kepada Allah Ta'ala. Tanpa mereka sadari. Ya. Orang-orang liberal itu orang-orang zindiknya zaman ini. Yang munafiknya sebenarnya orang liberal. Orang liberal ya memang mereka menggagas pemikiran liberal ya, bukan kadang ada anak-anak muda liberal yang mereka tuh enggak ngerti apa yang mereka omongin. Kadang ngerasa ini cakep gitu, filosofis gitu ya. Yang seperti ini kita dakwahi aja. Tapi yang seperti Ulil Absar Abdullah, ya, Zuhair Misrawi, dan yang sudah tewas yaitu Nur Khalis Majid dan lain-lain, ya, dan yang juga sekarang seperti Quraisy Shihab dan semisalnya itu, mereka itu ya, mungkin kehilangan fitrahnya untuk tauhid. Coba siapa yang mengatakan bahwa saya jilbab itu enggak harus, enggak wajib, itu pun budaya lokal Arab. Enggak ngelihat apa di Al-Qur'an gimana ayatnya jelas. Padahal profesor, doktor. Begitulah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya, ketika mereka menyimpang sekali, Allah makin menyimpangkan kalbu mereka. Maka berhati-hatilah dengan yang namanya zaigh. Ya, yaitu penyimpangan. Ya, maka ini di sini ikhwan, uslub Qur'ani dalam menjawab pertentangan orang-orang kafir atau zindiq terhadap agama Allah dan syariatnya. Maka antum bilang aja, serahkan jawaban tauhid rububiyah antum gimana. Lillahil masyriq wal maghrib. Timur barat punya Allah. Yahdi may yasha'u ila siratil mustaqim. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapapun menuju siratil mustaqim. Memang yahdi may yasha'u ila siratil mustaqim ini bukan merupakan konten jawaban. Ya, bukan merupakan, tapi di sini yahdi may yasha ila siratal mustaqim ini di luar konten jawaban, tapi yahdi may yasha ila siratal mustaqim ini, ila siratal mustaqim ini adalah statement yang menggambarkan atau mensifati siapa-siapa yang dapat hidayah dengan jawaban ini. Coba misalnya antum dikatakan, kenapa ya kita itu disyaratkan potong tangan kalau misalnya ada pencurian, mencuri potong tangannya. Maka kita bilang, Mbak, harta yang ada di dunia ini semuanya itu milik Allah. Tangan-tangan yang mencuri itu juga milik Allah. Bahkan yang memotong tangan itu juga tangannya milik Allah. Darah yang ada di tangan itu milik Allah. Semua yang ada di langit dan bumi ini milik Allah dengan segala rinciannya dan detailnya. Makanya terserah Allah Ta'ala mau mensyariatkan apa, karena Allah Ta'ala pemilik, maka Allah mengatur, terserah Allah. Nah, di sini antum akan lihat ada orang yang dapat hidayah dengan penjelasan seperti ini, dan akan ada yang tidak dapat hidayah, ya enggak? Yang dapat hidayah ini yahdi may yasha' ila siratal mustaqim. Berarti yang dapat hidayah itu di bawah kuasa Allah juga, di bawah may yasha', di bawah masyiat Allah, kehendak Allah Ta'ala, menuju ke sirat mustaqim. Artinya apa ya ikhwan? Antum ketika menjelaskan begini, ketika menjelaskan kepada orang dengan jawaban tauhid seperti ini, kemudian orang itu kemudian nerima, oh iya maaf ya, saya ngerti sekarang, makasih ya mas ya, gitu ya antum. Setan biasanya akan berusaha menghancurkan amal antum dengan memberikan rasa ujub di hati antum. Penjelasan saya, ya, gitu. Padahal nggak ada jenggotnya, ya kan reaksi ya, nggak ada jenggotnya udah kayak gini. Abdi yang ngejelasin ya, ngerti lah orang, ya. Mulai ada rasa jubah. Maka Allah ingatkan di sini, yahdi may yasha. Itu bukan kehendakmu untuk dia bisa apa, dapat hidayah dari melaluimu. Kamu cuma perantara. Jadi dia dapat hidayah itu dengan sebab kehendak Allah dia dapat hidayah menuju jalan yang lurus, gitu ya kan. Jadi ini ayat ini mencakup juga di kalimat yahdi may yasha ila siratal mustaqim ada isyarat tarbiyah untuk para dai. Kalau misalnya antum bisa memahamkan orang-orang, wallahi itu kenikmatan yang besar dari Allah. Dan nisbatkanlah kenikmatan itu pada Allah. Iya. Ketika antum melihat orang menyukai antum, menyukai pengajaran antum, bersyukur dengan ta'limnya antum, ketahuilah yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Bukan karena antum hebat atau apa. karena antum dulunya siapa gitu loh. Tadi siapa antum, kemudian Allah angkat antum. Ya. Jadi dari ketidak siapa-siapaan itu Allah angkat dengan kehendak Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang-orang paham, maka kembalikan bahwasanya ini semua dari Allah Ta'ala. Itu jauh lebih indah kok daripada antum harus menikmati dengan kelezatan ujub itu. Lebih indah antum disebatkan kepada Allah. Ketika antum berhasil mendakwai orang, berhasil membuat orang paham sesuatu yang tadinya tidak dia paham, baik tentang tauhid, tentang baca Quran, tentang hadis, tentang fiqih, taharah, solat dan seterusnya, orang kemudian paham, antum ingat Allah Ta'ala. Karena mereka tidaklah bisa memahami ini kecuali Allah telah memudahkan antum dan mereka untuk bisa semua ini. Ya begitu. Dan itu indah sekali ikhwan. Antum ketika merasakan itu indah sekali. Kalau antum serahkan dan nisbatkan kenikmatan ini dari Allah Ta'ala. Dan ketika antum justru sebaliknya ketagihan, addicted dengan ujub di kalbu antum akan pujian insan, maka di situ antum merasakan nikmat dalam kesengsaraan yang tidak antum sadari. Sebenarnya hati antum sengsara dengan itu. Ujub itu menyengsarakan hati antum, karena antum akan membuat itu akan membuat antum apa? Mencari pandangan manusia di berikut hari. Terus dia cari pandangan, cari dunia dan seterusnya. Itu tersiksa benar, tersiksa. Sampai antum sadari bahwa selama ini antum telah menyiksa hati antum sendiri. Maka nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Hidayah itu di bawah kuasa Allah Ta'ala. Terserah Allah memberi hidayah kepada siapapun. Ya. Taib. Kemudian di sini di ayat berikutnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tafadhal. Iqra. Qala Allah Azza wa Jalla. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهداء على شهداء على الناس ناسnya nas apa nasina على الناس أنا dengan nasu tadi ya تفضل شهداء على الناس ويكون الرسول kayak agak su gitu ya apa nas nasi apa yang ini yang apa namanya yang sinya itu lebih tegas gitu loh. Antum dengar enggak syuhada 'alan nas? 'Alan nas. Tapi kayak kedengaran kayak su gitu ya. Coba agak si, agak tegas. Syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a 'imanakum wa ma kana Allahu liyudhi'a 'imanakum Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Kalau bisa antum ketika tak yang sakinah di sini jangan terlalu mirip dengan huruf C atau S. Kadang-kadang kan kita begitu. Wa in kanat kekencangan dia. Wa in kanat. Ala kulli hal, lanjut aja tafsir biar enggak lama. Qala al-tafsir rahimahullah. Rahimahumullah. Wa kama hadainakum ayyuhal muslimuna ila tariqis sahih fid din ja'alnakum ummatan khiyaran adula. Khiyaran adulan. Litashhadu 'ala al-umami fil akhirati anna rasulahum ballagathum ya risalati rabbihim wa yakuna ar-rasulu fil akhirati kadzalika shahidan 'alaykum annahu ballagakum risalata rabbih wa ma ja'alna ayyuhar rasul qiblata baitil maqdis allati kanat allati kunta 'alayha thumma sarrafnaka anha ila al-Ka'bah bi Makkah illa liyadhhara ma 'alim ma 'alimnahu fil azali 'allam ilman yata'allaqu bihi as-sawab wal 'iqab linamiza man. Itu tidak ada di kitab ini ya Rafi, enggak ada di kitabnya di sini, itu beda ya. Illa liyadhhara man yatba'uka, gitu, man yatba'uka illa liyadhhara man yatba'uka wa yati ويطيعك ويطيعك ويطيعك ويستقبل معك حيث توجهت. Ada di antum ada? Mana cetakan, mana Surabaya jajan? Mesir ini ya, Qahirah ya. Oh iya Mesir ini. Iya. Ya. وَمَنْ هُوَ ضَعِيفُ الْإِيمَانِ فَيَنْقَلِبَ مُرْتَدًا عَنْ دِينِهِ لِشَكِّهِ وَنِفَاقِهِ وَإِنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ الَّتِي هِيَ تَحُولُ الْمُسْلِمُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ إِسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إلى الاستقبال الكعبة لثقيلة شاقة إلى على الذين هداهم ومن عليهم بالإيمان والتقوى وما كان الله ليضيء إيمانكم به واتباعكم لرسوله ويبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة ويبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة إنه سبحانه وتعالى بالناس لرؤوف رحيم. Ini di ayat ini tafsirnya banyak yang beda sekali ya Mbak yang antum baca di Jatkan Mesirin. Baik ada kalimat-kalimat yang tidak ada atau ada kalimat yang berubah gitu. Jadi ana khawatir ada perubahan makna di sini. Alhamdulillah kita baca yang penting ayatnya aja. Kata Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kadzalik begitulah ja'alnakum kami jadikan kalian ummat wasat. Wasat berarti menengah. Wasat berarti menengah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili berkata, jika kalian ingin menjadi seorang yang wasati, di tengah, selalu wasati, ahli insaf, ahli adil, ahli wasat, maka carilah itu di sunnah Nabi SAW. Ya, gitu, itu wasat itu. Orang gini kadang-kadang orang ikhwan mencari wasatiyah itu di madhab. Ini dengan anak juga maksudnya mengajarkan madzhab Syafi'i ya. Maksud anak wasatiyah itu bukan di madhab. Wasatiyah itu di dalil. Ya. Maka barang siapa yang menjadikan wasatiyah itu di madhab tertentu, maksudnya madhab fiqih, bukan madhab akidah ya. Madhab akidah wasatiyah ahlu sunnah jelas. Kalau ini kita harus berfanatik dengan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu salaf, yaitu salafus soleh. Tapi kalau misalnya fiqih, ini kan banyak madhab. Wasatiyah itu letaknya di dalil dan bagaimana pendalilan dalil, bukan di madhab secara zat. Maka barang siapa yang menggantungkan wasatiyah terhadap madhab, maka dia menggantungkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena madhab adalah ijtihad yang tidak ada secara nas rekomendasi dari Rasulullah langsung, tidak ada. Beda dengan madhab salaf. Enggak. Ada enggak madhab salaf rekomendasi dari Allah dan Rasulnya? Ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang as-sabiqun al-awwalun, keutamaan para sahabat, itu kan salaf. Rasulullah SAW juga mengatakan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahu tsumma alladziina salaf. Dan ini bukan ana maksudnya mendiskreditkan mazhab Syafi'i dan Hanbali dan Maliki Hanafi, enggak, bukan itu maksudnya. Maka janganlah kita menyamakan bermadzhab fiqih itu seperti bermadzhab akidah. Kalau bermadzhab akidah kita wasati dengan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah as-salaf maksudnya, maka ini jelas wajib. Dari segi akidah ataupun manhaj wajib, semampu kita. Tapi dalam urusan fikih dengan beragamnya dalil dan ijtihadat ulama, banyaklah kemudian ijtihad fulan, ustaz fulan, atau syekh fulan, atau imam fulan, dan seterusnya. Kita boleh bertaklid pada salah satu madhab ahlu sunnah dalam masalah fikih, tapi tidak menggantungkan wasat adalah pada madhab ini. Ya bisa. Hatta madhab Hanbali sekalipun yang paling dekat kepada ahli hadis, enggak bisa kita gantungkan bahwa segala yang di mazhab Hanbali adalah wasatnya, misal. Karena wasatiyah itu dalam masalah fiqih tidak tergantung pada individu dan mazhab tertentu, melainkan dia bergantung pada kebenaran dalil dan salamatul istinbat di situ. Tapi yang bisa beristinbat adalah ulama atau thulabul ilm kibar, adapun awam atau thulabul ilm sighar, mereka taklid dan mengikuti dalil, taklid sekaligus mengikuti dalil, itu aja ikhlas. Ya, maka ini yang disebut apa? Wasat. Maka jika antum menginginkan menjadi seorang wasati, maka carilah dalil dari apa yang antum dapatkan dari hukum tersebut. Itu baru disebut apa? Wasati. Orang yang di tengah. Barang siapa menjadikan perkataan manusia biasa ya sebagai wasat, yaitu sebagai sandaran kebenaran, maka khalas ini taklid buta atau fanatik ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di sini ummatan wasata, ja'alnakum ummatan khiyaran adula, terpilih dan adil. Untuk apa umat ini? Litakunu syuhada'a 'alan nas, yaitu litashhadu 'alal umami fil akhirah anna rusulahum ballaghathum risalati rabbihim. Umat Muhammadiyah ini umat yang menengah, tujuannya agar menjadi syuhada, para saksi terhadap manusia-manusia. Apa kaitan antara wasat dengan syahadah? Syahadah artinya apa? Syahadah. Persaksian. Orang yang bersaksi itu harus adil. Jangan mentang-mentang, ya enggak? Kalau mentang-mentang bisa dibayar, repot. Iya. Umat ini enggak bisa dibayar. Ya. Tapi kalau ternyata umat ini bisa dibayar, udah membela yang bayar nanti. Makanya syahid ya, atau syahid, orang yang menyaksikan, saksi itu harus adil. Ya. Harus adil, harus cakap dalam persaksiannya, indranya benar-benar aktif gitu kan. Dan dia wasat. Sekarang kalau di sepak bola ada apa? Wasit. Ya. Oke, wasit kan di tengah kan? Kick off, ada enggak wasit di pojok gitu kick off? Di belakang kiper gitu. Enggak ada lah, di tengah. Lihat jam, prit, mulai. Gitu kan? Dan wasit itu ya ujungnya nanti ke tengah ketika udah mau selesai kan? Ya. Gitu kan ya? Ya saya kayak gitu kan. Iya, enggak tahu kapan kayak gitu. Mau jadi Ultraman atau apa. Wasit. Makanya sebut wasit. Tapi kalau wasit bisa dibayar, pasti membela yang bayar. Nah umat ini jangan mau seperti itu, gitu loh. Ya, nah sekarang qawamul ummah adalah duatnya, da'i-da'inya. Ketika da'i bisa dibayar, maka di situ mulailah terjadi distorsi kebenaran dan tidak bisa menjadi saksi nanti. Ya, gitu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Reksi ngantuk gak Reksi? Ngantuk ya? Masya Allah. Antum belum bisa menjadi saksi di sini karena ngantuk. Saksi kalau ngantuk itu gak bisa bersaksi. Pak Reksi, hadir. Hadir. Ya kayak orang-orang nyari izin itu. Hadir, hadir ya. Begitu. Antum mau pulang? mau kerja. Hah? Enggak apa-apa. Kalau mau sekarang pergi aja enggak apa-apa. Enggak, ini masih lama lah kan. Sebaiknya sih cepat-cepat aja untuk pergi. Jazakallah khair. Enggak, ini sudah selesai, habis ini selesai. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, litakunu syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi untuk orang-orang. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul alaihi salatu wasallam itu yaqul Rasul fil akhirati kadzalika syahidan 'alaikum annahu ballagakum risalata rabbih. Yaitu Rasul bersaksi untuk kalian bahwasanya dirinya telah menyampaikan risalah Rabbnya kepada kalian. Jadi kita nanti kaum muslimin, kalau kita Allah Ta'ala berikan taufik sampai akhir hayat, kita kaum muslimin umatnya istijabahnya Nabi SAW, itu nanti insyaallah akan apa? Akan bersaksi pada Rasul nanti. Para Rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, mereka semua telah menyampaikan risalahnya. Kita ini umat paling lengkap, ya ikhwannya. Al-Quran dari Nabi Adam sampai Nabi Isa diceritakan, dan kita mengimani semuanya, ikhwan. Beda dengan orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi mereka mengimani siapa? Nabi Musa, Nabi Isa mereka kafirkan, Nabi Sulaiman mereka kafirkan, mereka anggap dukun Nabi Sulaiman itu. Orang Nasrani mereka mungkin mengimani ada Nabi Musa alaihissalam, mereka mengimani Nabi Isa tapi sebagai Allah, na'udzubillah dari kalam tersebut, dari akidah najis tersebut. Tapi mereka mengimani Nabi Muhammad? Tidak. Beda dengan kita. Kita imani semuanya. Kullun amal billah. Ya. Dan sampai Rasul-Rasulnya. Ya. Jadi kita umat paling lengkap. Dan kita akan bersaksi bahwa para Rasul tersebut, mereka telah menyampaikan wahyu kepada para umatnya. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lid'alama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala qibayhi. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu dulu menuju sana kecuali agar kami mengetahui setelah mengetahui dengan ilmu secara azali, ya, yaitu kami tahu bahwasanya apa yang akan terjadi pada kalian. Siapa-siapa yang yattabi'ur rasul, dan siapa-siapa yang yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Siapa yang ikut Rasul dan siapa yang berpaling, itu akan ketahuan nanti. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan qadar, takdir, ya, baik kauni atau syar'i, untuk diketahui siapa-siapa yang begini, siapa-siapa yang begitu. Baik, takdir ada dua, qadar ada dua, atau qadha ada dua, qadha syar'i dan qadha kauni. Qadha kauni dan qadha syar'i, ya kan? Qadha kauni yaitu takdir yang bersifat keterjadian segala hal di semesta ini. Yang kedua ada takdir atau qadar apa? Syar'i, yaitu apa yang Allah syariatkan. Dan setiap dari takdir tersebut itu kadang-kadang menjadi apa? Menjadi imtihan, ibtila, ikhtibar, ujian bagi orang. Baik takdir kauni atau takdir syar'i. Contoh takdir kauni musibah, ikhwan. Musibah, kesulitan, musibah. Ya, itu akan menjadi mizah, pembeda, pemisah siapa-siapa yang benar, siapa yang enggak. Musibah, ya. Contoh di antara antum, mau ngaji sakit gigi, ya masya Allah. Selesai ngaji hilang sakit giginya. Ini kadang terjadi, kadang pusing, mau ngaji berat, mau ngaji ngantuk. Selesai ngaji, apalagi sesi makan, matanya terbelalak gitu. Mau diadain lagi enggak makan? Mau gak Alwi? Waktu itu antum ikut kan ya makan-makannya? Iya. Antum nasi uduk makan gak Reksi? Takutnya jaga makanan. Nasi uduk makan gak? Itu kalau bahasa ininya namanya pret. Ya gitu. Jaga tapi kok dikasih makan ya? Itu namanya pret. Namanya. Iya, kalau beli gak mau, kalau dikasih mau ya. Nasi uduk antum enggak pernah beli. Oh, sekarang enggak apa-apa. Enggak, besok antum kita kasih khusus antum lauk aja deh. Santan masakan Padang. Santannya doang itu. Iya. Santan empela usus tunjang sama paru, nah, itu. Paru kelelawar ya. Jadi ikhwan di sini ini wa ma ja'ala al-qiblata allati kunta 'alaiha, ini dalam takdir syar'i. Ya. Pengadaan kiblat, siapa yang ikutan, siapa yang enggak. Kemudian pengalihan kiblat, siapa yang ikutan, siapa yang enggak. Itu baru ketahuan. Jadi dari takdir syar'i, dari perintah syariat itu ketahuan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang enggak. Hayya 'alas shalah di subuh hari. Masih banyak orang yang dengar tapi enggak mau melek. Ini kan syariat Allah ya, syariat. Tapi banyak yang enggak ikutan. Maka di sini Allah Taala akan mengetahui, dan Allah telah mengetahui ya dengan pengetahuan azali, siapa-siapa yang sholat beriman, siapa-siapa yang malas, dan siapa-siapa yang memang sudah berniatkan enggak mau sholat, Allah tahu. Jadi syariat ini menjadi ujian buat kita jemaah sekalian. Ikhwas ya. Syariat ini menjadi ujian. Tapi ujian ini jika antum menitinya dengan baik, diangkat derajat antum. Dan jika antum tidak mau diuji, maka direndahkanlah antum kemudian. Nah, begitu juga dengan takdir kauni tadi, ya. Semua itu bisa menjadi ujian. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. In di sini artinya ma, tidaklah hal-hal seperti kiblat seperti ini sesuatu yang berat atau besar kecuali bagi yang Allah beri hidayah. Nah, di sini ada pelajaran juga ikhwan. Syariat atau takdir kauni, ya, syariat atau takdir kauni itu bisa menjadi berat. Ya. Kecuali bagi yang Allah beri hidayah. Mudah buat dia. Ya enggak? Kalau antum lihat orang-orang ditakdirkan dia begini ya, ditakdirkan dia memiliki kekurangan tertentu. Dia sabar enggak? Kalau dia sabar Allah beri hidayah, itu bakal ringan bagi dia kesulitan takdir tersebut. Begitu. Kita lihat orang-orang yang beriman dan bertauhid, mereka itu seperti orang gak punya masalah. Ya, dan jadilah orang yang meskipun punya masalah tapi tidak tercermin di raut mukanya kalau bisa. Ya Miftah ya. Iya. Iya. Iya, kayak ada masalah gitu. Mukanya gimana gitu. Tapi ya susah juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya enggak bisa dihindari, muka susah ya. Iya, muka susah. Ntar makan apa di kos-kosan gitu. Beras habis, lauk enggak ada, mana tanggal 20 lagi gitu kan. Ya, gitu. Kayak beliau-beliau ini nih, masyaallah nih. Kayak enggak ada susah gitu. Kayak beliau-beliau ini kayak enggak ada susah gitu. Iya, ya antum masya Allah nggak ada pikiran. Apa artinya itu nggak ada pikiran tuh? Nggak ada pikiran beda dengan nggak punya pikiran gitu kan? Masya Allah hidup, ya tauhid aja, Bismillah. Tapi juga harus ikhtiar. Ya antum nanti punya istri, ya punya anak dengan beragam macam kronologi dan juga pernak-pernik kehidupan dengan adanya anak istri, itu semua akan ada nanti. Ya, bagi yang bujang nanti akan ada. Ya nanti insya Allah ada dan banyak ujian. Tapi antum lihat bapak-bapak yang sholat ya, siapapun di mana, di keranggan, di tempat antum, bapak-bapak sholat. Mereka apakah ketika sholat itu mereka mukanya kelipet gitu? Ya gitu enggak kan? Kenapa pak? Kok mukanya kayak gitu pak? Emang saya kayak gini akhi gitu kan? Muka saya kayak gini, seneng kayak gini, susah apa lagi gitu kan? Ya, antum lihat bapak-bapak yang sholat, mereka punya tanggungan anak banyak, anak berapa banyak, istri berapa butir banyak ya. Itu antum, kok antum happy aja pak? Ya gimana nggak happy? Kalau anak punya Allah, enak nggak ngomong kayak gitu? Ya? Asik ya. Beda dengan orang yang mengandalkan diri sendiri, ya. Kena banjir, langsung nyalain gubernur, komplain, bingung, sedih, bingung, wah, ya tuh. Oh, seperti itu, padahal rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diberikannya hidayah oleh Allah itu membuat hidup ini semakin berat, ikhwan. Orang-orang yang mencari duit, dia mencari duit dunia terus pikirannya, tidak Allah beri hidayah untuk akhiratnya, itu mereka tuh sebenarnya menyiksa diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu rezeki sudah dijamin sama Allah, tapi mereka mencari sesuatu yang seolah-olah di luar jaminan Allah, gitu loh. Udah Allah cukupin, tapi mereka mencari lebih dari apa yang Allah cukupkan, pengen lebih dari, kayak gak terima dengan apa yang Allah sudah Allah bagikan pada mereka. Ini bukan, ya. Di sini ada ra'uf, ya ra'uf berarti ar-ra'fah. Ar-ra'fah itu dikatakan oleh ulama ar-ra'fah itu asyaddu min ar-rahmah. Jadi ra'fah itu lebih tinggi lagi daripada rahmat, ya. Ya rahmat ya. Ya, ini masya Allah beliau ini masya Allah. Orang yang banyak pahalanya ini beliau ini. Ya, mengantarkan banyak hidayah kepada orang-orang. Ya, Rafi juga ya, insya Allah Rafi ya. Begitu juga dengan Alwi, ya masya Allah. Walaupun beliau tadi masya Allah, ya, tapi ya jasanya juga luar biasa. Ya, untuk kaum muslimin, ya, Ikin juga, ya, masya Allah semuanya. Wa makan Allahu liyudhi'a imanakum. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Nanti kita harus mengingat bahwa Allah Ta'ala itu ra'uf, penyayang, rahim, penyayang. Jadi jangan pernah kehilangan akan merasa disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi juga jangan bermaksiat, ya. Jangan bermaksiat juga, ya. Taib. Cukup sampai situ insyaallah. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.